Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat kalau mau banyak duit. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang, jangan berhenti berjuang kalau mau banyak uang. Beli ini beli itu pakai duit, bayar ini bayar itu pakai duit. Kerja keraslah kalau mau banyak duit. Beli ini beli itu pakai uang, bayar ini bayar itu pakai uang. Jangan malas dong kalau mau banyak uang. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat kalau mau banyak duit. Sedikit uang, sedikit-sedikit uang, jangan berhenti berjuang kalau mau banyak uang. Beli ini beli itu pakai duit, bayar ini bayar itu pakai duit. Kerja keraslah kalau mau banyak duit. Beli ini beli itu pakai uang, bayar ini bayar itu pakai uang. Jangan malas dong kalau mau banyak uang. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat